Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu. Karena sungguh ini tidak adil, bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita panjang yang pernah ku lalui. Tolong yakinkan saja raguku, pergi saja dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Hidup memang sebuah pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Bila hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Apakah